السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، الحمد لله pada malam hari ini kita kembali diberi kemudahan untuk melanjutkan pelajaran fikih kita, membaca fikih hadis Umdatul Ahkam. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Kita rasa penting untuk saya pribadi menyampaikannya dan ataupun gitu, ataupun perlu juga mengetahuinya. Bagaimana yang kita ketahui, alhamdulillah masjid Al-Fatah ini subuhnya telah mengadakan 2 kali azan, dan itu termasuk sunnah daripada sunnah-sunnah masjid yang perlu dihidupkan, karena bisa dikatakan jarang dan langka yang melaksanakan sunnah ini. Padahal jelas itu adalah di antara amalan yang dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya 2 muadzin untuk subuh ini. Sahabat Bilal dan sahabat Ibnu Ummi Maktum. Sebutkan Bilal azan pertama, sahabat Ibnu Maktum azan yang kedua, walaupun terkadang ada pergantian, namun demikian yang zahir dari hadis yang ada. Dan saya pribadi merasakan banyak manfaat. Selain itu adalah merupakan menghidupkan sunnah daripada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kebetulan juga di lingkungan kita juga masjidnya mengadakan 2 kali azan ini, yang berjarak ya kurang lebih antara azan pertama dengan azan kedua itu adalah 30 menitan. Di antara yang kita rasakan itu adalah bisa-bisa bangun lebih awal sebelum azan subuh, yang itu memang untuk sholat subuhnya. Karena mendengar azan pertama ini yang di saat ingin puasa terbantu sekali. Azan pertama ini untuk membangun kita, untuk membangunkan kita untuk bersahur. Karena sahur di antara sunnah puasa yang sangat penting. Tasaharu fa'inna fi sahuri barokah. Sahurlah, karena dengan sahur tersebut barokah, berkah. Yang kedua, memberi kesempatan kita untuk sholat witir. Bangun, mendengar azan pertama, dan kita belum witir, sebelum tidur, dengan itu kita dibangunkan untuk sholat witir, yang itu merupakan maksud amalan-amalan sunnah yang sangat afdol, apalagi dilakukan di akhir malam, karena itu di antara waktu yang lebih utama. Lakukan witir di akhir malam. Kemudian dengan adanya azan yang pertama tersebut, itu kalau seseorang itu sholat tahajud, dia bisa mengukur berapa rakaat lagi dia bisa melaksanakan sholat tahajudnya sebelum datang sholat azan sholat subuh. Itu azan yang kedua, sehingga dia bisa mengukur, memperkirakan ini masih berapa rakaat yang bisa saya lakukan sebelum saya menutupnya dengan witir. Oh ini sudah terdengar azan pertama, artinya tidak bisa banyak. Kan kadang kita lagi sholat witir, tahu-tahu terdengar azan itu kan ya. Walaupun kita harus meneruskan sholat kita, tapi terasa terlambat berarti saya. Tapi dengan adanya azan awal tersebut, sudah bisa memberi kita pengingat untuk mengukur berapa rakaat lagi yang bisa saya lakukan. Tahajud di akhir malam itu lebih utama. Akhir malam atau seperti tiga malam yang terakhir lah. Karena itu adalah saat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Yanzilu rabbukum ina yabqa minal laili fi sulusul lailil akhir. Sepertiga malam terakhir. Fayaqulu man yas'aluni fa'utiyah wa man yastaghfiruli fa'aghfirulah wa man yad'u li fa'ada fa'astajibulah. Barang siapa yang meminta, pasti aku akan memberinya. Barang siapa yang minta ampun, pasti aku akan mengampuninya. Barang siapa yang berdoa, aku akan mengijabainya. Itu adalah di sepertiga malam terakhir. Saat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit yang ke dunia. Kadang kita mungkin malamnya terlambat tidur. Ya. Sulit untuk bangun jam-jam 3 atau sekitar itu, dengan adanya azan pertama ini tentunya sangat membantu membangunkan kita, memanfaatkan waktu yang mulia daripada waktu-waktu sholat, waktu berdoa, karena itu adalah waktu juga terbaik untuk seseorang minta ampun, istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar. Disebutkan bahwasanya waktu yang di antara waktu-waktu yang utama seorang beristighfar adalah ya waktu sahur berdasarkan ayat ini. Wabil ashari hum yastaghfirun, mereka beristighfar. Jadi ini mungkin di antara perkara yang mari kita dukung bersama. Adzan pertama dan adanya adzan pertama yang sebelum masuk waktunya, sebelum adzan kedua sholat subuh, karena itu adalah termasuk amalan yang dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di zaman kita sekarang ini jarang yang melaksanakannya kecuali di sebagian tempat macam pondok ahad itu pun sebagian ahad ataupun pondok pun tidak melaksanakannya. Nah, dengan kita bisa melaksanakan ini adalah semoga kita mendapat keutamaan menghidupkan sunnah. Keutamaan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang terpenting ketika kita belajar ilmu agama ini adalah mengamalkannya. Kita lihat dapatkan sunnah-sunnah adzan adalah untuk azan subuh itu ada dua kali azan. Azan pertama sebelum masuk waktu sebagai pengingat. Untuk seseorang sahur, untuk seseorang witir, untuk seseorang mengukur berapa lagi yang bisa dia tunaikan daripada sholat tahajudnya. Dan untuk dia mengukur ataupun memberi kesempatan seseorang yang ingin berdoa, beristighfar di waktu sahur ini. Bagi orang yang ingin berdoa dan beristighfar. Karena itu merupakan waktu yang berharga. Kemudian ada usulan dari bagian jemaah untuk kita juga memberi jeda antara azan dan iqomah, jadi sholat isya yang ketika ada kajian seperti ini. Saya pribadi sangat setuju. Sangat setuju. Selesai kajian, azan, kemudian tidak segera langsung iqomah. Ya boleh-boleh saja. Karena untuk sholat isya ini kan tidak ada qobliyahnya. Qobliyah, sholat, rawatib qobliyah sebelum isya itu ada. Tapi kata para ulama ya, boleh-boleh saja seseorang sholat mutlak antara azan dan iqomah berdasarkan hadis. Baina kulli adzanaini sholatun, antara setiap dua azan ini, antara azan dan iqomah ada sholatnya. Yang pertama itu. Yang kedua, memberi kesempatan. Memberi kesempatan bagi yang jamaah yang dari rumah. Tentunya kan lumrahnya ketika dia mendengar azan, dia kalau belum bersuci, tentunya dia akan mendengar azan terlebih dahulu. Ya, supaya mendapat pahala mengikuti muadzin. Fa idza sami'tumun nida faqulu mithla ma qala al muadzin. Ketika kalian mendengar azan, bacalah seperti yang dibaca oleh muadzin. Kemudian berdoa setelah itu. Allahumma rabbah hadhihi da'wati tama. Sampai selesai. Baru tentunya dia berwudu dan berangkat ke masjid. Jeddah itu. Kita memberi kesempatan. Atau di antara jamaah juga mungkin ingin wudu, ingin ke kamar kecil sehingga dia pun tidak terlewatkan takbir imam, takbiratul ihramnya imam dan rakaat pertama daripada sholat ini. Walaupun ini imamnya sudah ada, kenapa harus menunggu? Dan jamaahnya sudah ngumpul. Ya, tidak ada salahnya juga tentunya kita memberi kesempatan bagi yang lain. Yang ingin melaksanakan sholat sunnah, antara azan dan iqomah, yang memberi kesempatan, yang dari rumah untuk datang ke masjid, dan memberi kesempatan yang ingin bersuci ke kamar kecil dan berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin sesekali ya, karena mungkin terlalu lama duduk mungkin, dan keumuman kita mohon maaf mungkin belum makan malam, takut kelamaan, ya misalnya kajiannya pun mungkin terkadang agak mundur selesainya, ya tidak mengapa untuk setelah azan langsung dikomakan. Jadi kalau kita misalnya normal ya, yang lainnya azan, kita azan, kemudian kita tunggu sebentar dan mengikuti mungkin acara alarmnya atau sebelumnya ataupun setelahnya, insya Allah tidak ada salahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Qala al-Hafiz Imam Ibnu Hajar rahimahullah wa an Anasin radhiyallahu anhu qol ra'an nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rajulan wa fi qadamaihi mithlu dhufri lam yusibhul ma'a faqala irji fa ahsin wudu'aka akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Dan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang. Wa fi qadamaihi, dan pada kedua kakinya mislu dhufri, ada sebesar ukuran kuku, selebar kuku. Lam yusibhu al-ma'u, tidak terkena air wudu. Faqol, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, irji. Irji, yaitu pergi, kembali. Fa'ahsin wudu'ak, perbaiki wudu'mu. Pulang, perbaiki wudu'mu. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Dan hadisnya sahih sendiri. Bagian riwayat disebutkan dengan lafal irji. Artinya lafalnya itu suruh mengulangi wudu, bukan sekadar memperbaiki. Jadi fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'ida al-wudu'a was-shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia untuk mengulangi wudu dan mengulangi salat. Disebutkan riwayat ini ada di Musnad Imam Ahmad tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang tersebut untuk mengulangi wudu dan sholatnya sekalian. Di Sahih Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Bukhari dan Muslim, bukan hanya Muslim saja, tapi Bukhari dan Muslim, Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW ra'a rujulan tawaddu'a fataraka mawdi'a dhufrin ala qadamihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seseorang wudu, dia menyisakan seukuran kuku di kakinya tidak terkena air. Fa'absarahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqol. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sembari mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Celaka. Tumit tersebut terkena neraka. Yang tidak terkena air tersebut. Ini menguatkan hadis yang kita baca pada malam hari ini. Jadi kisahnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati seseorang kebetulan di kakinya ada seukuran kuku, dalam riwayat yang lain lum'ah misla dirhamin, seukuran koin dirham, seukuran koin dirham tidak terkena air. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan irji fa'ahsin wudu'ak, pulang atau kembali, perbaiki wudhu. Dalam riwayat yang tadi, fa'amara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an yu'ida. Nabi memerintahkan dia untuk mengulangi wudhunya, mengulangi dari awal. Dan tentunya kalau dia sudah sholat, mengulangi sholatnya juga. Jadi ini pentingnya seseorang sempurna di dalam wudhunya. Anggota-anggota wudhunya yang seharusnya dicuci seperti wajah ataupun muka, kedua tangan dan kedua kaki harus terbasuhi semua. Muka semuanya, ya itu adalah muka. Tangan dari ujung kuku sampai siku. Bahkan sikunya termasuk yang harus terbasuhi. Kanan kirinya. Kaki dari ujung kuku sampai mata kaki. Termasuk juga bagian telapak yang diinjak. Harus terbasuhi secara sempurna. Isti'ab dalam bahasa Arab. Harus menyeluruh. Jangan ada tersisa. Jika ada yang menghalangi air mengenai anggota wudhu tadi, semisal lem, semisal cat, semisal hal-hal yang menutupi, maka dia wajib untuk membersihkannya. Entah membersihkannya itu sebelum dia berwudu atau di saat membasuh anggota wudunya tersebut sehingga sempurna wudunya ini. Karena sempurnanya wudu merupakan keabsahan sholatnya, menjamin keabsahan ataupun merupakan syarat keabsahan sholatnya. wudunya tidak sempurna, maka berarti sholatnya pun rusak. Bagaimana riwayat tadi? Fa'amara Nabi SAW an yu'ida, mengulangi al-wudu wa sholat, wudu dan sholatnya. Dengan sholat-sholatnya dia harus mengulangi. Dan ancamannya, bahkan itu termasuk dosa besar kalau menyengaja. Tahu bagian daripada anggota wudunya, terutama kaki, ini tidak terkena. Ataupun dia bergampang-gampangan, bermudah-mudahan. Hanya bermudah-mudahan mungkin real yang bisa kita lihat itu kalau kita lihat anak-anak ketika buru-buru wudu. Cepat-cepat sekali dia wudu, tahu-tahu kakinya atas sekedar digerujukan air begitu saja. Ingin cepat selesai. Nah ini ya kita maklumi karena anak-anak, walaupun mereka juga perlu dibiasakan untuk berwudu dengan wudu yang baik, dengan terbiasa, maka dia akan bisa dan akan membiasakan dirinya sampai dewasa. Nah, yang dewasa, yang mukallaf, kalau sampai bermudah-mudahan seperti ini, menyebabkan itu terkena ancaman wailul, celaka. Lil aqabi minan nar, tumit-tumit ataupun kaki terancam neraka. Yang seperti ini kan menunjukkan dosa besar. Karena di antara kategori dosa besar adalah dosa-dosa yang disebutkan ancaman nerakanya. Apalagi disertai dengan wail. Wailul lil mutaqifin, celaka. Dikatakan wail ini adalah nama, ada yang mengatakan ini adalah nama daripada nama-nama neraka ataupun ada yang mengatakan ini adalah salah satu bentuk azab di neraka, yang jadi adalah sebuah kata-kata menunjukkan rugi dan kecelakaan bagi orang ataupun pelaku tersebut, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara yang hal yang penting untuk seorang perhatikan ketika dia berwudu. Hendaknya berwudu dengan baik. Berwudu dengan sempurna. Karena dengan itu sholatnya akan sah. Dengan itu, dengan sebab wudunya yang sempurna tersebut akan terampuni dosanya. Dan dengan sebab wudu yang sempurna dia akan selamat dari ancaman neraka. Nah, ini kita ambil dari hadis ini. Hadis tadi kita baca. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, bahwasannya kedua kaki ini merupakan anggota wudu yang harus dicuci. Yang harus dicuci dengan sempurna. Tidak seperti anggapan sebagian kelompok. Kita sebutkan adalah kelompok Syiah. Yang mencukupkan kaki tersebut dengan diusap. Mencukupkan kaki dengan diusap saja. Walaupun tidak pakai khuf, tidak pakai sarung kaki. Mereka mencukupkan untuk diusap. Dengan berdalil. Dan memahami ayat Faqilu wujuhakum ma'aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum ma'arjulikum. Mereka baca wa'arjuli. Usaplah kepala-kepala kalian dan kaki kalian. Kalau apa namanya bacaan yang lebih masyhur dan lebih diakui adalah wa arjulakum, artinya arjula itu adalah yang dibasuh. Dia basuhlah tangan-tangan kalian, kemudian karena harus urut, usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki, kedua mata kaki. Mereka memahami kaki itu cukup diusap. Cukup diusap. Ini kaum Syiah. Kalau dalam hadis ini jelas sekali. Nabi melihat seseorang tidak ada seukuran kuku dari kakinya tidak tercuci. Langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya, memerintahkan untuk memperbaiki wudhunya. Dan dalam riwayat bahwasanya waid diperingatkan dengan itu adalah penyebab kebinasaan seseorang, penyebab neraka akan atau azab neraka. Kemudian dengan hadis ini para ulama mengatakan wajibnya al-muwalah, yaitu muwalah itu adalah langsung tidak terpisah antara satu anggota wudu dengan anggota wudu yang lain, jarak yang panjang, nyambung, bersambung. Dari asal mana kau bisa berdalil dengan hadis ini? Yang jelas nanti hanya mengatakan fa'ahtini irji fa'ahtin wudu'a. Kata mereka disesuaikan dengan riwayat yang lain yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengulangi wudhu dari awal. Fa'amara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an yu'ida al wudhu awas solata, untuk dia mengulangi wudhu dan solat. Itu riwayat yang lain. Kalau hadis ini mungkin secara masih bisa berdalil. Fa'ahsin kan cukup memperbaiki yang tidak terbasuh tadi, ya disempurnakan untuk dibasuh. Dan kebetulan kaki itu adalah merupakan anggota wudu yang terakhir. Beda kalau misalnya di tangan. Nah, dalam hal ini adalah tafsil. Diperinci. Misalnya seseorang sudah selesai wudu. Pertama, yang tidak terkena air ternyata di tangannya. Sedangkan jarak masih relatif dekat. Masih relatif dekat. Dia sudah selesai sampai kaki. Wudunya sudah selesai, kakinya sempurna alam. Pas selesai ada temannya. Apa itu? Ada bulat di tanganmu kayak tidak terkena air. Oh, ternyata ketutup apa, ada lem apa-apa gitu. Isolasi ya, sering, tempel. Ketempelan isolasi. Lengket masih. Kira-kira dari mana ngulang? Kan wajarannya masih dekat. Ya dari tangan. Dari tangan tersebut. Muka ya tidak perlu. Karena sudah, dan karena masih dekat jaraknya. Maka kita hidung muwala. Buka, ya sudah. Ya tangan, dari tangan. Dan selanjutnya. Kalau jaraknya masih dekat. Tapi kalau jaraknya sudah lama. Jaraknya sudah lama. Tentunya dari awal. Berdalil dengan orang yang sudah selesai sholat. Tadi Nabi SAW perintahkan wudhu dan sholatnya diulangi. Tidak hanya sekedar kakinya saja. Padahal kan kaki itu adalah anggota wudhu yang terakhir. Nabi Ibrahim mengatakan, perbaiki penyucian kakimu. Karena ada seukuran kuku belum terkena air, itu saja dibahas. Enggak. Tapi dari awal wudhunya. Ini menunjukkan bahwa saya nyambung. Kalau masih dekat waktunya, janji belum sampai sholat, maka tentunya yang cukup dibasuh itu adalah kakinya saja. Karena kaki memang anggota wudhu yang terakhir. Kalau tadi, walaupun masih dekat, karena yang namanya tertib itu adalah syarat daripada wudhu, ya harus tertib. Nggak mungkin dia membasuh muka, kemudian tangannya tadi belum sempurna, wajah dulu, kaki dulu, cuma setelah diketahuan tangannya, dia mencuci tangannya saja. Yang kepala diusap serta kaki dibasuh itu tidak perlu dia lakukan, enggak. Harus dari tangan dan selanjutnya, karena tertib. Karena tangan kan termasuk, terhitungnya belum sempurna. Dan tidak tertib kalau seandainya dia cuma mencuci tangannya. Karena berarti dia wajah, kepala, kaki, baru tangan hitungnya. Makanya dari tangan dan ke bawah, ke seterusnya, harus dia lakukan. Wajah tidak perlu lagi karena jaraknya masih dekat. Tapi kalau jaraknya sudah panjang, dia termasuk wajah harus dibasuh lagi. Karena ada tertib dan mualahnya wajib. Nah, misalnya kaki yang belum terbasuh sempurna. Kalau jaraknya masih dekat, ya cukup membasuh kaki. Fa'ahsin wudhu'ak kena. Sudah termasuk memperbaiki wudhu'mu. Perbaiki wudhu'mu. Ya, memperbaiki kan cukup memperbaiki yang kurang. Tapi ini adalah untuk jarak yang masih dekat. Jarak yang sudah jauh, yang sudah lama, tidak cukup hanya sekedar membasuh kaki. Tapi mengulangi dari awal wudhu'nya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini diantara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis ini adalah amar ma'ruf nahi munkar, nasihat. Jangan ada kata tidak enak. Ketika itu adalah untuk kebaikan. Kasihan saudara kita tahu kok ada kekurangan dalam wudhunya, kita biarkan dengan alasan yang tidak enak. Itu kamu tahu. Wudhu merupakan salah satu sholat. Dan wudhu tidak dikatakan wudhu kecuali wudhu dengan sempurna. Ya, wajib bagi kamu untuk memberitahu. Ya, tentunya dengan baik. Dengan sopan. Bahwasanya ada bagian daripada tubuhnya. Entah kaki, entah tangan, ataupun yang lainnya yang belum terkena air wudhu. Yang belum terkena air wudhu. Jadi diingatkan. Itu adalah masuk ke dalam kata ad-dinu nasihah. Din itu adalah nasihat. Kita menasihati saudara kita. Kita menyelamatkan saudara kita. Artinya juga ketika kita dapati teman kita kok wudhunya masih kurang bagus lah. Terburu-buru. Mungkin ada bagian daripada anggota wudhunya tidak terbasuhi. Ya kita beri saran agar wudhu dengan baik. Apalagi diingatkan tentang pentingnya wudhu dengan baik. Karena akan menjadi syarat sahnya sholat. Dan akan membantu seseorang terampuni dosa-dosanya. Berdasarkan hadis Nabi SAW mentawaddu' amitsla wudhu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wudhu'ku ini, wufirolahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni apa yang telah lalu daripada dosanya. Juga kita menyelamatkan dia dari dosa. Dosa apa? Wailul lil aqab minan nar. Ancaman neraka bagi tumit yang tidak terkena air. Sehingga ini bahwasanya termasuk ihsan di dalam beribadah kepada Allah adalah ihsan bagus di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Fa ahsin wudu'a, perbaiki, baguskan. Ini dengan kata-kata ihsan. Jadi dalam ibadah itu juga ada ihsannya. Ihsan itu wajib antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia beribadah kepada Allah itu akan Allah melihatnya. Seakan-akan dia melihat Allah. Sempurna ikhlasnya. Atau kalau tidak mampu demikian, minimalnya dia merasa Allah, dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ilam tarahu fa innahu yara. Allah melihatmu. Itu dibangunkan rasa ini di saat orang beribadah, apa saja ibadah. Kemudian termasuk ihsan adalah wudu sesuai dengan sunnah. Dengan sempurna. Fa ahsin wudu'a. Wudu'lah dengan bagus. Ini mungkin fikih yang bisa kita pelajari dari hadis yang relatif pendek, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang dan di kedua kakinya ada seukuran kuku. Tidak banyak, seukuran kuku itu kecil hitungnya. Kecil besar. Bahkan para ulama, dia tadi setetes, dua tetes. Sesuatu yang menutupi. Nah, itu menghalangi sahnya wudu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan irji, kembali ke tempat wudu. Perbaiki wudumu. Perbaiki wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Maaf, ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil sedikit manfaatnya. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.